Kita mainkan dulu bersama Express Music. Cie cie. Oh iya, nanti habis ini. Dikasih ada Ati duduk kos-kosan. Lewat Sejati, Toseng anak mama Reza Gosleg. Naga Ezaiti.